Terdiamku kini menukur diri, mencari apa yang telah terjadi. Hanya tanda tanya yang aku dapati, ku terdiam lagi. Kini kau telah pergi, meninggalkan aku yang masih menanti akan kasih sayang dan senyum yang manis. Kini tiada lagi. Pesonamu yang ku puja takkan bisa tahu. Semua yang ada padaku nyala untukmu, dan kau juga takkan pernah tahu kau satu harapan untuk pengisi hidupku. Pesonamu yang ku puja yang masih tersisa untuk cinta kita. Hanya yang ku ingin dirimu kembali bersamaku lagi, ciptakan hari-hari yang indah. Sampai jumpa.